Sudah ku tahu sukanya menjadi sebuah cinta. Sewaktu-waktu sudah jatuh sayang kepadamu. Sewaktu itu juga jadi rahasia hidupku. Sudah tertakdir jalan beliku, aku tahu. Hatimu yang muram tanpa rasa cinta, aku tahu. Aku tertewas kerana cinta. Menanti.